Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa penjelasan tentang an-nasihah li ammatil muslimin, pengertian nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Yang dimaksud dengan nasihat kepada keumuman kaum muslimin adalah kalau kita bisa mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita bimbing mereka kepada kebaikan. Kita tunjukkan mereka kepada jalan kebenaran. Ketika mungkin kita dapati mereka menyimpang dari jalur kebenaran, kita tunjukkan, kita arahkan kepada jalan yang lurus. Ketika mereka lupa, kita ingatkan. Kita jadikan mereka seperti kedudukan saudara kandung kita. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan al-muslimu ahul muslimi. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yasudu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu bagi mukmin yang lain seperti ibarat bangunan. Sebagian yang satu saling menguatkan sebagian yang lainnya. Juga Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan, mengibaratkan keadaan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan masalul mukminin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahidi idastaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bil huma wassahari. Permisalan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dalam kecintaan mereka, dalam hal kasih sayang di antara mereka, dalam hal kelemah lembutan di antara mereka, seperti permisalan satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang mengeluhkan sakit, maka akan menjalar ke seluruh tubuh dengan rasa demam dan sulit tidur. Seorang sakit kepala misalnya, maka seluruh tubuh juga ikut merasakan pusing yang sangat. Ini akan dirasakan oleh seluruh tubuh, sehingga bisanya berbaring, seluruh tubuh istirahat. Ada luka di kaki, infeksi, maka seluruh tubuh menjadi demam, panas, butuh istirahat, gak bisa tidur. Maka demikian juga keadaan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Maka inti daripada nasihat kepada kaum muslimin atau keumuman kaum muslimin adalah kita berupaya untuk membimbing mereka kepada hal-hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan urusan dunia mereka maupun kemaslahatan urusan akhirat mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, menasihati kaum muslimin secara umum termasuk hak mereka. Rasulullah menyatakan di antara hak yang harus kita tunaikan, idastan soha ahadukum ahohu falyan sohlahu. Kalau salah seorang di antara kalian minta nasihat pada saudaranya, maka hendaknya dia menasihatinya. Ini pengertian nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-182. Qala An-Nawawi rahimahullah an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslimin. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan untuk menegakkan nasihat pada segenap kaum muslimin. Maka dalam hadis ini dijelaskan oleh Jarir bin Abdullah bahwasanya beliau telah membaiat Nabi, berbaiat pada Nabi untuk menegakkan salat maktubah. Tentunya dengan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat-sholat fardu dengan menegakkan sholat-sholat sunnah. Juga untuk membayar zakat. Tentu zakat yang makfrudh, yang fardu. Dan untuk mempersembahkan nasihat pada setiap kaum muslimin. Maka tiga perkara ini, menegakkan sholat, membayar zakat, menasihati segenap kaum muslimin, ini tiga hal yang merupakan murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang murni hak hamba, dan ada yang berserikat antara Allah Sang Khalik dengan hambanya. Hak yang murni bagi Allah adalah iqamus shalah. Hak yang murni untuk hamba menegakkan nasihat untuk segenap kaum muslimin. Yang berserikat menunaikan zakat. Di situ ada hak fuqara. Selain itu kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya. Pengertian menegakkan sholat yang dimaksud dalam hadis ini, kalau seseorang di dalam menjalankan kewajiban sholatnya, dia tunaikan sholat itu sebagaimana yang dimaukan dalam syariat. Dia menjaga waktu-waktunya, memenuhi syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya, dikerjakan pula yang wajib-wajibnya, disempurnakan dengan yang mustahabbahnya, yang sunah-sunahnya, dilakukan dengan penuh kehusukan, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah semata. Ini yang namanya menegakkan sholat. mendirikan sholat. Jadi iqamus sholat beda maknanya dengan sekedar ada usolah menunaikan sholat. Kalau menunaikan sholat hanya sekedar menunaikan, sekiranya kewajiban dia itu sudah gugur tanpa memperhatikan rincian-rincian dalam pelaksanaan sholat tersebut. Adapun menegakkan sholat adalah seorang ketika menjalankan sholat dia memenuhi syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban dalam sholatnya, bahkan dilengkapi dengan sunnah-sunnah dalam sholat, dia lakukan dengan penuh kehusukan, dengan penuh kehuduan, dengan penuh keikhlasan. Ini makna menegakkan sholat. Terkait dengan para laki-laki, maka termasuk bentuk menegakkan sholat dalam hal ini adalah kalau dia mengerjakan sholat tersebut di masjid-masjid bersama jamaah. Ini termasuk miniqomatis sholat bagi laki-laki. Maka siapa dari kalangan kaum laki-laki yang tertinggal dari jamaah tanpa udzur, maka dia berdosa. Bahkan sebagian para ulama secara tegas menyatakan, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, kalau seseorang itu sholat sendirian tidak bersama jamaah tanpa udzur, maka menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka sholatnya batal tertolak. Tanpa udzur kok sholat sendirian laki-laki di rumah, nggak ada udzur dia. Bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena apa, bukan karena payah, bukan karena ngantuk yang sangat, bukan karena sedang disediakan makanan dalam keadaan dia tidak puasa, dalam keadaan sedang apa berselera untuk makan, termasuk udzur. Kalau tanpa udzur, sengaja dia sholat sendirian tanpa udzur, maka pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sholatnya itu batal, mardudah, tertolak, tidak diterima darinya. Adapun pendapat jumhur mayoritas para ulama, sholatnya sah tapi pelakunya berdosa. Tapi di sini ada pendapat Syaikhul Islamnya. Beliau ketika berijtihad, tentu setelah mengumpulkan sekian dalil-dalil, lah bagaimana dengan hadis sholat seseorang bersama jamaah itu lebih utama 25 derajat atau 27 derajat dibanding dengan kalau orang itu sholat sendirian? Seakan-akan kan kalau laki-laki yang sholat berjamaah dia lebih utama 20 derajat. Kalau sholat sendiri ya cuma dapat 1 derajat, kan demikian. Ini kan apa menjelaskan, berarti kan tetap sah sholat sendirian. Cuma apa pahalanya cuma dapat 1 derajat. Tapi Syaikhul Islam tidak memahami demikian. Syaikhul Islam memahami sholat berjamaah lebih utama 20 derajat dibanding dengan sholat sendirian karena ada udzur. Beliau berhujah dengan dalil. Shalli qa'iman fa illam tastati faqa'idan. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau enggak mampu maka duduk. Kalau enggak mampu maka berbaring. Berarti kalau dipahami seperti tadi, sholat sendiri boleh, sholat berjamaah lebih afdol. Ini seperti ini. Berarti kan boleh sholat, milih sholat duduk atau sholat berbaring atau sholat berdiri. Kan sekarang kan demikian. Padahal kan sholatlah berdiri kalau enggak mampu, sholat duduk kalau enggak mampu, maka berbaring. Ini kan bagi yang punya udur, kalau sakit misalnya nggak mampu berdiri ya boleh duduk, nggak mampu duduk boleh berbaring. Sehingga dengan adanya khilaf yang semacam itu, maka yang terbaik adalah keluar dari perselisihan. Dengan apa? Ya, dengan berjamaah sudah. Kalau berjamaah sudah, apa, enggak diperselisihkan lagi. Mengambil pendapat yang apa, kita aman dari perselisihan, maka lebih utama. Meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tetap sah pelakunya berdosa, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapatnya mayoritas para ulama. Namun Syekhul Islam berpendapat tidak sah itu juga dalilnya itu loh kuat. Dalilnya kuat. Termasuk bentuk menegakkan sholat, kita menjaga kekhusyukan dalam sholat kita, menghadirkan hati. Jangan sampai mayoritas dari keadaan sholat kita itu, hati kita itu gak hadir. Sholat cuma gerakan apa tubuhnya doa, hatinya itu melayang kemana-mana, sehingga tidak bisa menghayati pelaksanaan sholatnya. Ini juga tidak termasuk menegakkan sholat, karena sholat nggak khusyuk. Sholat yang dilaksanakan tanpa ada kehusukan itu seperti jasad tanpa roh. Misalnya kita sholat, hati kita keliling kemana-mana, bahkan kunci hilang pun ketemunya dalam sholat. Hilang pas sebelum sholat, temu kalau dicari nggak ketemu-temu, pas sholat ya langsung ingat. Kenapa? Ya tadi hatinya keliling kemana-mana. Kalau seorang itu sholat hanya gerakan fisik semata, sementara hatinya itu enggak hadir dalam sholatnya, maka sholat yang khusyuk adalah sholat yang pelakunya itu bisa menghadirkan hatinya. Dia merasa benar-benar berdiri di hadapan Allah. Bermunajat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, berdoa, mengingat Allah. Ini rohnya sholat. Intinya sholat. Sholat yang kehilangan kekhusyukan itu seperti jasad tanpa roh. Kalau orang bilang ya seperti jerangkong hidup lah. Artinya ya cuma fisiknya yang hidup, hatinya mati. Maka penting memahami makna iqamatus shalah. Harus bisa menghadirkan kehusukan dalam sholat kita semampu mungkin. Kemudian makna ita'uz zakah, yang memberikan zakat itu kepada mustahiknya, pada yang berhak. Maka ini terkumpul padanya hak Allah dan hak hamba. Hak Allah ditinjau dari sisi mana? Ini adalah kewajiban Allah atas hamba-hambanya. Allah jadikan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat termasuk hak hamba ditinjau dari sisi mana? Dengan mengeluarkan zakat ini bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang berkebutuhan. dari kalangan fuqara wal masakin. Dan juga selainnya dari maslahat-maslahat yang sudah diketahui. Yang ketiga adalah berbaiat kepada Rasulullah untuk menegakkan nasihat bagi segenap kaum muslimin. Menegakkan nasihat kepada segenap kaum muslimin, kerabat dekat atau yang jauh, yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan. Adapun bagaimana menegakkan nasihat pada segenap kaum muslimin, yaitu kita berusaha untuk tadi, harus berusaha untuk mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Sekiranya menggembirakan kita apa yang membuat mereka gembira, menyedihkan kita apa yang membuat mereka sedih. Kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang kita juga senang kalau mereka bermuamalah demikian pada kita. Maka karena ini perkara yang penting, Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu sampai membaiat Rasulullah untuk hal yang demikian ini, menegakkan nasihat bagi segenap kaum muslimin. Nasihat adalah tiangnya agama. Kalau enggak ada nasihat, runtuh agama ini. Kadang kita itu mendapatkan nasihat itu kadang mungkin sebagai makhluk yang lemah, terkadang mungkin hati kita sakit dinasihatin. Ketika kejelekan yang ada pada kita itu diluruskan, kemudian kita tahu itu salah, kan kadang sakit hati. Tapi kita enggak boleh terbawa dengan atifiyah perasaan. Justru dengan kita dinasihati atas kesalahan-kesalahan kita, kita seharusnya berterima kasih kepada saudara kita yang telah menegakkan nasihat pada kita. Sehingga sebagian salafun saleh menyatakan pada saudaranya, insahni hatta tara fi wajhi karaha. Nasihatilah aku, tegakkan nasihat padaku sampai kamu melihat di wajahku itu ada tanda-tanda enggak senang. Berarti orang kalau dinasihati kelihatan sudah enggak senang, berarti kan masuk itu nasihat. Tapi kalau dinasihati enjoy, nyantai, berarti kan nasihat itu enggak masuk ke dalam dirinya. Enggak mengena. Sehingga para salaf menyatakan insahni hatta tarafi wajhi karaha. Karena nasihat itu hampir mirip dengan celaan, menyebutkan kejelekan yang ada pada saudara kita untuk dibenahi dengan niatan ikhlas memang. Beda dengan celaan. Celaan itu sekedar mengumbar aib tanpa ada niatan untuk membenahi saudaranya, meluruskan saudaranya. Maka di sini Jarir bin Abdullah ketika berbaiat pada Nabi alaihi salatu wasalam, maka yang ketiga yang menjadi syahid dalam bab ini, beliau berbaiat untuk menegakkan nasihat bagi segenap kaum muslimin. Maka dalam hadis ini ada satu faedah, yaitu keharusan untuk kita itu berusaha menegakkan nasihat. kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Ini perkara yang sangat penting. Jadi nasihat itu kalau secara pribadi maka dilakukan dengan cara kita panggil, kita ajak bicara saudara kita itu secara rahasia antara diri kita dan dirinya saja. Ketika nasihat itu hanya disampaikan berdua misalnya, itu akan lebih mengena pada dirinya. Dan dia akan sadar bahwasanya kamu sebagai pemberi nasihat baginya. Tapi kalau nasihat itu disampaikan di hadapan orang umum, aib saudaranya itu diumbar di hadapan orang umum, maka rasa pembelaan diri dia mungkin akan muncul, egonya akan muncul. Dia akan menyangka kamu dengan itu sekedar ingin mencelanya, menjelek-jelekannya, menjatuhkan kehormatan dia di hadapan manusia. Maka seringnya yang demikian itu tidak diterima. Tetapi jika nasihat itu dilakukan dengan cara rahasia atau sembunyi antara kamu dengan dirinya, maka itu akan memiliki pengaruh yang besar dan akan menjadi bernilai nasihat tersebut. Hadis yang ke-183, hadis yang ketiga dalam bab ini, qala an-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka di sini Rasulullah menafikan keimanan dari orang yang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya dalam segala hal. Namun para ulama menyatakan dinafikannya keimanan dalam hadis ini, maka yang dimaksud adalah menafikan al-iman al-kamil. Artinya keimanan yang sempurna yang dinafikan, bukan keimanan secara total sehingga menjadi kafir, bukan. Maksudnya tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Bukan menafikan iman secara total, bukan. Ini juga harus dipahami dengan benar. Jangan sampai keliru dalam memahami masalah ini. Maka siapa yang mengaku-ngaku berada di atas keimanan, maka sesungguhnya keimanan orang tersebut tidaklah sempurna sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, dari amal-amal kebajikan, dari amal-amal ketaatan, dari amal-amal ketakwaan. Maka hadis ini menjelaskan seorang mukmin bersama mukmin yang lainnya seyogianya dan sepantasnya keadaannya seperti satu jiwa tadi, sehingga dia senang untuk dirinya apa yang senang untuk saudaranya apa yang membuat senang untuk dirinya, dia benci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang kita baca tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.